mengapa dalam perjalanan cintaku selalu ada yang merintangi? Pada diriku yang hina, pagi sore aku selalu menimbang diri. Memang tak pantas bersanding denganmu. Ku pinta padamu kasih, ya idaman ku cari. Jangan pergi tinggalkan ku sendiri. Mampu mengikuti aku. Jangan. Sekuat apaku tulang di punggungmu, tak mungkin mampu membuntutiku. Kita tak berdaya walau saling cinta. Berpisah itu jalan yang utama. Jubah hitam ini, tongkat panjang ini, menjadi teman sependeritaanku. Kerudungmu yang cantik, bersulam bermani, tak mungkin bersatu dalam koperku. Hai lelaki pengembara, biarkan ku ikut terserta. Mati pun aku rela, bagai Ramadan cinta. Setia dan sekata, takkan lagi. bersatu dalam kepercayaan.